Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayib, kita sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita akan melanjutkan terkait dengan beberapa adab yang diajarkan oleh Islam dalam menjamu tamu. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan di antara adab dalam menjamu tamu adalah adamu at-takalluf. Iya. Tidak boleh memberatkan diri. Barakallahu fikum. Tidak boleh ya terlalu, barakallahu fikum, mempersulit diri. Namun di sini barakallahu fikum ada catatan atau tanbih, bukan berarti dari faedah itu bahwasanya kita seenaknya dalam menjamu tamu. Iya. Bukan berarti dengan faedah tersebut barakallahu fikum, iya, kita tidak berupaya untuk memberikan yang terbaik. Barakallahu fikum, iya. Baik. Kalau kita mampu memberikan barakallahu fikum servis jamuan, iya, yang barakallahu fikum spesial, barakallahu fikum menarik, maka tidak mengapa. Ya, selama itu sesuai dengan apa? Kadar kemampuan kita. Ya. Sehingga jangan salah paham. Barakallahu fikum, ya. Baik. Sehingga melihat hadis-hadis yang telah kita baca kemarin, ya sudah, ketika dia menjamu tamu seenaknya. Gitu ya. Katanya Ustaz kasih nasi sama kecap saja cukup. Iya, sama air putih. Barakallahu fikum. Padahal dia punya keluasaan, barakallahu fikum, tamunya datang besok. Iya. Dia punya uang. Memang saat itu ketika temannya telpon mau bertamu ke rumah, yang ada di rumah cuma nasi kecap sama air putih. Tapi kan tamunya datangnya besok. Dia punya uang. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Ada uangnya, barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa pada hari itu dia membeli beberapa iya, makanan sesuai dengan kadar uang yang dia miliki. Barakallahu fikum, ya. Dia beli wafer gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib, berapa itu harganya? Wafer itu? Hah? Bukan wafer tinggu yang biasa, 3,5 ya, ya 3.500 lumayan. Dia punya uang 15.000 di tangannya, iya, lumayan. Ada wafernya, barakallahu fikum, iya. Tapi kemudian dia beli ya apa Ikhwan, teh hijau, nah, yang sudah gelas-gelas itu ya, lumayan. Barakallahu fikum, dia beli ya 5 lah, berapa 5 itu? Berarti 3.500 tambah 2.500 berarti 6.000. Masih sisa berapa uangnya Ukasha? Loh, gak menyimak. Tadi kan uangnya 15, dibelanjakan 6.000, sisa 11. Barakallahu. 11-nya yang 5.000. Hah? 9. Yakin? Tayyib. barakallahu 9.000, iya 5.000-nya barakallahu fikum dia belikan iya telur gitu ya. Tayib, sehingga lumayan cukup spesial walaupun sederhana. Sehingga barakallahu fikum ini catatan penting karena saya khawatir sebagian thalabah salah paham gitu ya. Tayib, katanya Ustaz ya sudah jamu pakai apa? Pakai nasi kecap saja sama air putih. Padahal dia masih memiliki kemampuan. Tidak demikian. Iya. Kasus yang kita sebutkan tadi ketika Ikhwan mendadak. Iya, ketika apa? Mendadak enggak ada barakallahu fikum kesempatan lagi, ya sudah. Sajikan apa yang ada. Barakallahu fikum. Tapi kalau masih ada waktu, masih ada barakallahu fikum iya, uang atau sesuatu yang bisa kita usahakan, maka kita usahakan. Barakallahu fikum. Adab selanjutnya barakallahu fikum adalah hifdzu adh-dhaifi min ayyudhiyahu ahadun. Hifdzu adh-dhaifi min ayyudhiyahu ahadun. Yaitu menjaga, melindungi tamu kita dari seseorang yang bisa menyakitinya. Ya, barakallahu fikum. Orang yang menjadi tamu kita, barakallahu fikum, itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, kalau ada yang berupaya untuk menyakitinya, mengganggu dia, maka Anda yang pertama kali harus maju. Gitu ya. Barakallahu fikum. Misal, iya. Ketika Anda sedang menjamu tamu, tiba-tiba ada orang yang datang. Iya. Bersikap tidak sopan kepada tamu Anda, ingin menggeret dia, barakallahu fikum, ayo ikut kami. Gitu ya. Dia bukan polisi, bukan siapa-siapa, enggak tahu ini orang dari mana. Tiba-tiba datang, mengetok pintu rumah Anda, berbicara tidak sopan dengan Anda, dengan tamu Anda, dan ingin apa? Menggeret dia. Ayo, ikut kami. Maka Anda yang harus pertama kali maju. Gitu ya, melindungi tamu Anda. Karena tamu itu, barakallahu fikum, merupakan kehormatan Anda. Ya. Kalau dia dihinakan, kalau dia terjadi apa-apa, kalau dia terluka, berarti kemaluan berada pada, barakallahu fikum, diri Anda. Yang malu, iya, barakallahu fikum, yang terhina adalah diri Anda. Tamu yang hadir di rumah kita itu merupakan tanggung jawab kita dan iya, kehormatan kita. Barakallahu, kita harus berusaha melindungi mereka. Barakallahu fikum, iya, sekuat tenaga kita. Baik, ketika ada orang bersikap demikian, sabar, Pak. Iya, ada apa? Fulan ini saya yang jadi penjaminnya. Ini Ikhwan ya, Taib. Sebentar, jangan main hakim sendiri, Pak. Iya, Taib. Apa masalahnya, apa urusannya, kenapa Bapak bertingkah seperti itu? Barakallahu fikum, Taib. Amin Ikhwan ya, itu adab. Sehingga barakallahu fikum tidak pas dan merupakan tidak termasuk adab ketika ada seorang yang bertamu ke rumah Anda, kemudian dia diganggu oleh orang lain, ya dalam kasus seperti tadi Anda lepas tangan, ya sudah bawa saja Pak, gitu ya, barakallahu fikum. Atau Anda cuma diam saja, tidak menunjukkan sikap pembelaan, barakallahu fikum. Cuman barakallahu fikum, ya nggak ada tindakan, nggak ada respon, diam saja. Tamu Anda digeret, barakallahu fikum, oleh orang tadi, Anda diam saja. Ayib. Itu barakallahu fikum merupakan tindakan yang tidak benar. Sehingga kalau ada tamu ke rumah kita, barakallahu fikum, kemudian ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengganggunya atau menyakitinya, kita yang paling bertanggung jawab untuk melindunginya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sebelum jelas masalahnya, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah jelas masalahnya, barakallahu fikum, ternyata tamu kita ini adalah bandit, buronan, barakallahu fikum, maka apa? Iya, kita tidak diperbolehkan untuk melindunginya. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man awa muhdatsan. Allah akan atau muhdatsan. Allah akan melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang melakukan tindakan barakallahu fikum kriminal atau pelanggaran. Baik, barakallahu fikum. Selama tidak ada qarinah ke arah sana, barakallahu fikum, tamu kita adalah orang yang baik, maka wajib bagi kita untuk melindungi mereka. Hal ini barakallahu fikum dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Lut alaihissalam. Ya, ketika ada barakallahu fikum malaikat yang menjelma barakallahu fikum bertamu ke rumah beliau. Gitu ya. Dalam bentuk gambaran surah barakallahu fikum, laki-laki yang sangat tampan. Dan kama araftum, sebagaimana yang kalian ketahui bahwasanya kaum Nabi Nuh itu apa? Enggak beres. Iya, enggak beres apa nih, Kwan? Tidak beres orientasi seksualnya. Mereka itu adalah kaum homo. Iya, ketika melihat tamu yang datang ke rumah beliau adalah laki-laki yang ganteng, ya sudah. Iya, barakallahu fikum. Kumat. Iya. Sehingga berupaya barakallahu fikum untuk menggoda tamu beliau barakallahu fikum. Maka Nabi Lut alaihissalam beliau apa? Risih. Iya. Dengan tingkah laku penduduk kampungnya barakallahu fikum. Dan beliau mengatakan, "Fattaqullah." Iya. Hendaknya kalian takut kepada Allah, wala tuhzuni barakallahu fikum fi dhaifi. Iya. Ai wala tuhayyinuni. Jangan kalian membuat aku merasa terhina. Tayyib. Wa tafdahuni minal khizyi. Dan sehingga kalian akan memunculkan aib pada keluargaku berupa khizy, merasa barakallahu fikum hina. Tayyib. Itu kata Nabi Lut alaihissalam. Wattaqullaha wala tuhzuni fi dhaifi. Jangan kalian membuat aku terhina. Barakallahu fikum. Tayyib. Di hadapan tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid? Bukankah di kalangan kalian itu masih ada orang yang rasyid, waras? Ya. Barakallahu fikum. Itu ucapan yang cukup pedas dari beliau. Ya. Kalian kan masih waras toh? Masa seperti itu tingkah lakunya? Barakallahu fikum. Masih ada yang waras kan di kalangan kalian? Ya, kalau yang senewan ya mungkin ya bisa dimaklumi. Iya, barakallahu fikum. Itu sikap Nabi Lut alaihissalam. Iya, ketika penduduk kampungnya barakallahu fikum berupaya untuk mengganggu, menggoda, iya, menarik perhatian tamu beliau. Beliau risih. Iya, diingatkan beliau yang pertama kali barakallahu fikum maju menghalangi barakallahu fikum tingkah laku kaumnya yang jelek tersebut barakallahu fikum. Ayib. Ada berikutnya, karahatul ghadab inda dhaif. Iya. Karahatul ghadabi inda ad-dhaifi. Barakallahu fikum. Yaitu dimakruhkan, dibenci, tidak baik. Barakallahu fikum, tuan rumah yang marah-marah ya di sisi tamunya. Barakallahu fikum ya. Dia bukan marah sama tamu, tapi marah sama keluarganya. Barakallahu fikum. Termasuk adab barakallahu fikum sebagai seorang tuan rumah, dia tidak marah-marah. Ya. Artinya tidak mengeraskan suara ketika dia barakallahu fikum ingin memarahi keluarganya. Gitu ya. Kadang terjadi barakallahu fikum. Karena misalnya panik tadi. Gitu ya. Tamu datang, tamunya juga bukan tamu sembarangan, ustaz. Iya. Putra ustaznya mau safar, tahu di sini ada santrinya dulu. Hampir, pulang. Nah, siapa nih? Ustaz. Oh iya, ustaz. Ada apa, ustaz? Ana mau mampir ke rumah antum. Kita sekalian mau mengikuti muhadharah atau daurah di sana. Iya, tafadhol, ustaz, tafadhol. Nah, disuruh mampir. Barakallahu fikum. Akhirnya panik. Gitu ya. Barakallahu fikum. Karena panik tadi barakallahu fikum. Tayyib. Ya dia sama istrinya apa? Cekcok. Gitu ya. Entah barakallahu fikum salah paham. Begitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dia sudah janjian sama istrinya. Ya, nanti sore itu mau ada acara ke tempat orang tua sang istri. Udah lama, udah janji, udah buat rencana jauh-jauh hari. Ustadznya datang, wah dia akhirnya ngomong sama istrinya, gimana ini deh, gitu ya. Oh, ada tamu ustadz, guru saya dulu waktu belajar. Wah gila, istrinya marah-marah gitu ya. Barakallahu fikum, thayyib. Gimana sih kan udah janji, udah kemarin-marin, wah akhirnya barakallahu fikum ya sudah, gak enak sudah. Tamunya datang, barakallahu fikum, iya, di belakang itu cemprang, cemprang gitu ya. Istrinya marah-marah, iya, karena ya tadi, barakallahu fikum gak jadi ke tempat orang tuanya, gara-gara tamunya, barakallahu fikum. Gara-gara tamunya dah datang, jadi masa airnya gitu ya buat barakallahu fikum makanannya, wah di itu dikeras-kerasin tuh kuali itu pang pang pang pang pang gitu ya barakallahu fikum, wah itu nggak bagus. Atau dalam barakallahu fikum masalah yang lain, iya, kebetulan pas tamu datang lagi tengkar suami istri ini, entah masalah dari masalah-masalah rumah tangga yang ada gitu ya, terkadang kebawa barakallahu, nggak sadar ini ada tamu. Iya, perang dunianya harusnya nanti dulu, iya, gencatan senjata. Tapi terkadang yang namanya emosi ya seperti itu. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Itu tidak termasuk adab. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga ketika ada tamu gitu ya, barakallahu fikum, entah barakallahu fikum dari kalangan mutazawijun ataupun di kalangan barakallahu fikum kalian yang mungkin belum menikah tapi mampir ke rumah kalian barakallahu fikum, iya. Ya kalau ada marah-marah di rumah itu gencatan senjata dulu ya. Tapi kita gencatan senjata, ada tamu ya. Malu. Sambung nanti. Barakallahu fikum. Tapi kalau memang masih mau marah, tamunya dulu dilayani dan dimuliakan. Jangan sampai ketahuan. Itu aib. Ya, aib besar barakallahu fikum kalau sampai ya marah-marah kita itu ketahuan tamu barakallahu fikum. Baik. Terkadang juga barakallahu fikum marah enggak sama istrinya tapi sama anaknya. Nah, iya. Orang anaknya itu ya masyaallah ya. Tingkah lakunya itu luar biasa barakallahu fikum. Dia biasa marah-marah sama anaknya itu barakallahu fikum dengan suara yang keras, suara yang tinggi, barakallahu fikum. Tayyib. Dia biasa mengatakan anaknya, Bahlul. Nah, gitu ya, barakallahu fikum. Ketika anaknya ada tamu sudah bikin ulah, barakallahu fikum. Sabar. Gitu ya. Tahan amarah Anda. Ketika anaknya sudah mulai cari perhatian, biasanya ada tamu demikian, ada tipe-tipe anak yang demikian, iya. Ketika ada tamu dia semakin menjadi-jadi barakallahu fikum, mencari perhatian tamu. Nah, Anda harus mengendalikan amarah. Gitu ya. Sini Nak, sini sama Abi. Oh, gitu ya. Anak imam, oh Abi, nanti dicubit sama Abi. Oh tidak, sini. Barakallahu fikum. Ya, disabar-sabarin, barakallahu fikum. Ya, jangan marah-marah. Ada tamu di situ, ada seperti biasa. Eh, Pak Alan, sini. Dasar geblung anak satu ini. Barakallahu fikum. Ya, ada tamunya di situ. Barakallahu fikum. Tamunya enggak enak nanti. Iya. Wah, kayaknya kita datang ini tidak tepat pada waktunya. Gitu ya. Akhirnya ya tamunya enggak nyaman. Ya, pengen apa? Pengen segera pamitan. Barakallahu fikum. Baik, sehingga termasuk adab ketika tamu datang, barakallahu fikum, marah-marahnya tayyib diredam ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada hadis terkait dengan masalah ini, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahih beliau, tepatnya pada hadis nomor 602, kemudian juga nomor 3581, kemudian juga nomor 6141. Baik. Barakallahu fikum. Imam Bukhari membuat bab, kata beliau, babun ma yukrahu minal ghadabi wal jaza'i inda dhaifi. Babun ma yukrahu minal ghadabi wal jaza'i inda dhaifi. Bab, apa yang dibenci berupa marah-marah di sisi tamu. Barakallahu fikum. Kemudian di situ beliau menyebutkan sanad, barakallahu fikum, sampai Abdurrahman ibnu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. An Abdurrahman ibnu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, anna Aba Bakrin tadayyafa rahtan. Bahwasannya Abu Bakar pernah menyambut tamu, ya, sekelompok tamu yang ingin datang ke rumah beliau. Faqala li Abdurrahman. Maka Abu Bakar berpesan kepada anaknya Abdurrahman, dunaka adyafaka, dunaka adyafaka, fa inni muntaliqun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar pesan sama anaknya Abdurrahman, ya, tamu bapak, tanggung jawab kamu ya, urus baik-baik. Bapak ada urusan, pengen ketemu sama Nabi, urusan penting. Ya, barakallahu fikum. Dan itu menunjukkan sangat penting, sehingga beliau lebih mendahulukan bertemu dengan Rasul. Padahal menyambut tamu juga wajib, penting. Tapi ditinggalkan oleh beliau, diserahkan menjamu tamu pada anak laki-lakinya. Abdurrahman, bapak ada tamu, tolong diurus baik-baik. Bapak mau ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fafrugh min qirahum. Ya, fafrugh min qirahum qabla an ajia. Ya, fafrugh min qirahum. Min qirahum. Faragha. Faragha ilaihim ala Dakulun. Artinya apa? Kamu urusi jamuan buat tamu kita ini sampai bapak pulang. Ya, fafrugh. Tayyib. Min qirahum qabla an ajiah. Tolong disiapkan jamuan mereka sebelum bapak datang. Fantalaqa Abdurrahman fa'atahum bima indahu. Maka Abdurrahman pun intalaqa, pergi menyiapkan jamuan buat tamu. Fa'atahum bima indahu, kemudian menyuguhkan, mendatangkan jamuan tadi dengan apa yang beliau miliki, sesuai dengan pesan apa? Ayahnya tadi. Baik. Faqala. Baik, it'amu. Abdurrahman mengatakan, "Monggo, silakan dimakan." Silakan, Pak. Dimakan. Baik, monggo tadi versi Jawanya ya. Barakallahu fikum. Faqalu. Ternyata tamunya mengatakan, "Aina rabbu manzilina?" Ya, "Aina rabbu manzilina?" Tuan rumahnya mana ini? Sebentar dulu, Dek. Iya. Artinya apa? Pengen ketemu sama Abu Bakar. Iya, tuan rumahnya mana? Kok yang nyuguhkan sampean? Qala, Abdurrahman mengatakan lagi, "Tayyib, it'amu." Iya, monggo Pak dimakan. Gitu ya. Enggak dijawab, di mana bapaknya? Ya, silakan dimakan, Pak. Qalu, "Ma nahnu biakilina hatta yaji'a rabbu manzilina." Ya. "Ma nahnu biakilina hatta yaji'a rabbu manzilina." Kami tidak mau makan kalau yang tuan rumah enggak datang, Mas. Baik. Waduh, agak rewel juga tamunya ini ya. Enggak mau makan kalau tuan rumahnya enggak datang. Enggak ada, barakallahu fikum. Sama-sama barakallahu fikum apa? Sama-sama memegang adat. Tamunya ini punya adat, kebiasaan kalau tuan rumah enggak ada, mereka enggak makan. Gitu ya. Termasuk bentuk apa? Memuliakan yang memuliakan tuan rumah. Itu kebiasaan di tempat mereka. Iya. Yeah. Mereka enggak akan makan kalau tidak tuan rumah sendiri yang menemani mereka. Ada, ya. Yeah. Baik, kami enggak mau makan kalau yang punya rumah enggak datang. Baik. Qal, "Iqbalu anna kirakum." "Iqbalu anna kirakum." Abdurrahman enggak jawab. Sesuai dengan pesan bapaknya saja. Iya. "Tolong, Pak. Iya. Tolong diterima jamuan kami untuk kalian. Untuk sampean, ya." Tamunya bilang, "Kami enggak mau makan kalau enggak ada tuan rumah." Abdurrahman jawabnya, "Silakan dimakan, Pak. Ya, monggo dinikmati jamuan kami." Barakallahu fikum. Jadinya enggak nyambung ya. Yang satu tanya mana orang tuan rumah, Abdurrahman bilang silakan makan. Barakallahu. Terus kayak gitu. Fa innahu in jaa walam tat'amu lanalqayanna minhu. Lanalqayanna minhu ay syarran. Ya, ay syarran. Abdurrahman ngasih tahu, ya, "Pak, kalau sampean-sampean ini belum makan jamuan ini ketika dia datang, bisa-bisa kami sekeluarga dimarahin sama ayah nanti. Gitu ya. Itu alasannya siapa? Abdurrahman. Abdurrahman juga gak tahu bapaknya pulangnya kapan. Iya. Barakallahu fikum. Urusan apa? Ya cuman gitu saja pesan bapaknya. Kasih tamu tadi jamuan, suruh makan. Jika ketika tamunya tanya, mana tuan rumahnya? Kapan pulangnya? Ya dia gak bisa jawab juga. Cuman yang menjadi tanggung jawab Abdurrahman apa? Suguhkan jamuan, biar mereka makan. Tamunya ngotot, tidak mau makan kalau tidak ada tuan rumah. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga Abdurrahman panggilkan lagi, mohon pak dimakan jamuannya. Iya. Kalau bapak-bapak belum makan jamuan ini ketika ayah pulang, bisa-bisa kami semua dimarahin sama ayah. Barakallahu fikum. Baik. Fa'abau. Ternyata tamunya ngotot. Ya, tetap tidak mau makan. Fa'araftu annahu yajidu alayya. Fa'araftu annahu yajidu alayya ayyaghdabu. Ketika Abdurrahman lihat tingkah laku tamunya yang gak mau menyentuh makanan sedikit pun, Abdurrahman sadar, waduh, bakal kena semprot ini. Hah? Kalau ayah pulang bakal kena semprot ini saya. Iya. Udah enggak enak perasaannya. Tamunya disuruh makan enggak mau makan. Iya. Kalau bapaknya pulang bakal kena marah Abdurrahman. Masyaallah. Tayyib. Falamma jaa tanahaitu anhu. Iya. Falamma jaa tanahaitu anhu. Benar. Iya. Tatkala ayahnya datang, Abdurrahman langsung kabur. Mesti marah. Iya. Langsung saya menyingkir. Tahu kelihatan gitu ya, abinya datang. Barakallahu fikum. Entah lewat kudanya, barakallahu fikum ya kendaraannya. Waduh. Pae teko iki. Gitu ya. Pae datang ini. Mesti kena semprot langsung. Kabur Abdurrahman sembunyi. Barakallahu fikum. Baik. Ketika barakallahu fikum Abu Bakar datang dan Abdurrahman mencari tempat persembunyian yang aman. Faqala. Sampai rumah Abu Bakar lihat ternyata makanan yang dihidangkan masih utuh, belum disentuh. Beliau mengatakan, iya, masanatum, apa ini? Kok belum dimakan? Gitu ya, barakallah. Apa yang kalian lakukan? Kok dipelototin saja makanannya? Enggak mau dimakan? Itu, barakallah. Masanatum, faakh baruhu. Maka tamu-tamunya tadi menceritakan, iya, barakallah. Tapi anak sampean yang menyediakan jamuan, iya. Kita tanya di mana sampean kok enggak ada. Tapi dia bilang suruh makan. Gitu ya. Kami tanya lagi di mana suruh makan. Gitu ya. Kami enggak mau makan kalau tidak sama sampean. Barakallahu fikum. Tayyib. Ingat ya, itu versi Jawanya barakallahu fikum. Tayyib. Faqala ketika tamunya sudah cerita, dapat semua beritanya, maka Abu Bakar mengatakan, ya Abdurrahman, gitu ya, dipanggil Abdurrahman. Fasakattu, Abdurrahman diam saja. Waduh, tuh tenang toh, marah, ya, Pak marah ini. Ya, Abdurrahman, panggil Abdurrahman. Fasakattu, saya diam saja, menengahi, gitu ya. Waduh, kena marah ini. Barakallahu fikum. Baik. Thumma qala, ya Abdurrahman. Kemudian manggil lagi ayahku. Abdurrahman. Barakallahu fikum. Fasakattu. Saya diam lagi, enggak berani jawab. Tapi dia dengar bapaknya manggil. Yang ketiga kali, saking marahnya Abu Bakar, ya, ini anak dipanggil-panggil kok enggak nyaut. Beliau yang ketiga kali mengatakan, "Ya Ghunzar." Ya. "Ya Ghunzar." Ghunzar, ghain nun tha ra. "Ya Ghunzar." Udah itu. Kasar itu sudah. Hah? Bayangkan. Sekelas Abu Bakar gitu ya. Yang santun, yang lembut, barakallahu fikum. Tayib ngadapi anaknya seperti ini karena beliau merasa malu, barakallahu fikum. Ya. Kok tamunya sampai seperti itu? Tayib dipanggil enggak nyaut-nyaut, tambah marah beliau. Akhirnya apa? Keluar. "Ya Ghunzar." Barakallahu fikum. Ghunzar maknanya qila. Al-jahil. Ya, al-jahil. Ya. Qila as-safi. Ada yang mengatakan jahil, ada yang mengatakan safi, ada yang mengatakan qila al-la'im. Masya Allah. Ya, al-la'im dari laumun. Panggil kan? Eh bodoh. Dungu. Itu ya. Dipanggil Ghunzar. Ada yang bilang maknanya jahil, ada yang mengatakan maknanya safi, ada yang mengatakan maknanya laim. Saking marahnya, barakallahu fikum, ya. Nah, ayo anak bodoh. Dungu. Ayo sini. Baik. Aqsamtu 'alaika in kunta tasma'u sawti lamma ji'ta. Aqsamtu 'alaika in kunta tasma'u sawti lamma ji'ta. Bersumpah Abu Bakar, ya, barakallahu fikum, aku bersumpah atas kamu, kalau kamu dengar suaraku enggak datang, awas. Itu ya, marah Bakar. Kalau dengar suara ayah enggak datang, ayah bersumpah atas kamu. Barakallahu fikum. Marah besar Abu Bakar. Akhirnya apa? Ya sudah, takutan Abdurrahman. Fakharajtu. Akhirnya saya nongol. Waduh. Hah? Barakallahu fikum. Fakharajtu. Akhirnya Abdurrahman nongol keluar. Barakallahu fikum. Fakultu. Maka saya katakan kepada ayahku, sal adyafaka. Iya. Ya, silakan bapak tanya sendiri tamunya. Kok bisa jadi kayak gini urusannya? Gitu ya. Silakan bapak tanya tamu-tamu kita ini. Baik. Faqalu, maka tamu-tamunya menjawab, sadaqa. Iya. Sadaqa. Atana bihi. Ya, sedekah. Ya benar anak sampean, Pak. Emang dia sudah menyiapkan jamuan makan ini untuk kita. Dia sudah nyuruh kita makan. Iya, benar dia. Sudah dikerjakan semua tugas-tugasnya. Qal fa innama intadhartumuni. Fa innama intadhartumuni. Wallahi la at'amuhul lailata. Iya. Abu Bakar mengatakan, "Lah berarti ini semua gara-gara kalian nunggu saya. Enggak mau makan. Gara-gara saya belum datang." Gitu ya. Abu Bakar mah emosi. Ya sudah. Saya enggak mau makan malam ini. Ya. Saya enggak mau makan malam ini. Gimana ya? Ben. Itu ya, versi Jawanya lagi itu. Baik. Wallahi la at'amuhul laila. Saya tidak mau makan. Bersumpah berarti beliau ya. Sudah qasam di situ. Sumpah tidak mau makan malam itu. Barakallahu fikum. Faqalal akharun. Ternyata tamu yang lain juga mengatakan, wallahi la nat'amu hatta tat'amu. Ya, ya sudah, kalau gitu kami juga enggak mau makan sampai sampean mau makan. Ayo, kuat-kuatan. Hah? Kalau kamu enggak mau makan, kami juga enggak mau makan. Tamunya juga sumpah. Barakallahu fikum. Qala lam ara fi syarri kallailah wailakum lam ara fi syarri kallailah wailakum ma antum lima la taqbaluna anna qiraakum. Ya. Kata Abu Bakar, saya belum pernah merasakan malam yang lebih jelek daripada malam ini. Belum pernah saya melihat malam yang lebih jelek daripada malam ini. Iya, tayyib. Kenapa sih kalian? Masalahnya apa? Iya, kenapa kalian tidak mau makan jamuan kami? Kan tinggal makan gitu saja loh. Kok repot? Gitu ya. Ini malam paling jelek menurut saya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sudah, makan, makan. Barakallahu fikum. Tayyib. Disebutkan barakallahu fikum dalam keterangan yang lain, tamunya ini sebenarnya kasihan sama Abu Bakar. Iya. Karena ikhwan, ya karena memang memahami keadaan ekonomi kaum muslimin saat itu sedang tidak bagus. Sehingga mereka mengira Abu Bakar kalau enggak ikut makan, beliau enggak dapat makanan. Cuman itu saja makanan malam hari itu yang disediakan buat tamu. Sehingga mereka enggak enak, gitu ya. Kalau mereka makan habis nanti Abu Bakar enggak makan. Makanya pengen makannya bareng-bareng biar sama-sama makan. Barakallahu fikum. Baik, itu menurut dugaan mereka. Sehingga mereka ngotot, enggak mau makan. Abu Bakar juga merasa barakallahu fikum, ya sudah menyuguhkan jamuannya. Iya. Agak repot tamunya ini ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Akhirnya ngotot-ngototan malam hari itu. Masya Allah. Tayyib. Hati ta'amaka. Hati ta'amaka faja'ahu fawadu'a yadahu. Akhirnya Ikhwan, Abu Bakar ngalah. Sudah ada. Ambil makanannya. Makanannya ambil, bawa sini. Ya, kemudian beliau meletakkan tangan di makanan tadi. Faqala bismillah. Makan beliau. Ya. Al-ula li syaitan. Yang pertama itu untuk setan. Maksudnya Yohan, sumpah beliau. Yahnus, beliau membatalkan sumpahnya. Karena kan tadi beliau di awal bersumpah ya. Enggak mau makan malam hari itu. Sudah sumpah, sudah terhitung sumpah. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga Ikhwan, beliau membantalkan sumpahnya. Berarti apa? Harus siap-siap bayarkah kafarat sumpah. Gitu ya. Makanya beliau mengatakan, sudah. Ambil makanannya. Ambil, dibawa bismillah. Gitu ya. Barakallahu. Yang pertama itu untuk setan. Barakallahu. Maksudnya apa? Sumpah beliau ketika marah itu, ya itu memang setan yang mengompori. Iya. Akhirnya Abu Bakar ya kal baru. Abi Man terbuka. Itu bahayanya kalau orang emosi. Ya, sekelas Abu Bakar. Ingat ya. Padahal beliau emosi sebenarnya dalam perkara yang baik juga, ya toh? Karena sudah berupaya menjamu tamu, sudah barakallahu fikum tayyib, sebaik-baiknya. Oh, tamunya kok repot kayak gitu ya. Lo emosi. Barakallahu fikum. Tayyib. Akhirnya ya sudah, orang itu kalau sudah emosi, ilmunya hilang semua barakallahu fikum. Hah? Ilmunya hilang? Hilang semua sudah. Gelap kalau sudah emosi. Makanya Rasul sering berpesan atau berpesan kepada sebagian para sahabatnya ketika minta nasihat, lah taghdab faraddada miraran lah taghdab. Orang itu kalau sudah marah sudah hilang semuanya. Iya, sifat kemanusiaannya akan hilang. Bisa apa? Kejam, lebih kejam daripada apa? Binatang. Makanya barakallahu fikum, kita mendengar berita ada seorang ayah tega membunuh anaknya, seorang suami tega membunuh istrinya, ya. Padahal hubungan dekat, tapi saling bunuh-bunuhan. Ya tadi karena sudah emosi, sudah marah, itu bikin semuanya gelap. Ya. Orang kalau sudah marah itu kan apa? Darahnya mendidih, gitu ya. Cepat. Dan setan itu barakallahu fikum mengalir fi majrad dam. Iya. Semakin cepat peredaran darah Anda, semakin dia mendidih, bergejolak, setan semakin bisa menguasai Anda. Iya. Sehingga sudah blank, gitu ya. Ngomongnya, tindakannya barakallahu fikum sudah di luar kontrol itu. Barakallahu fikum. Fa'akala wa akalu. Akhirnya Abu Bakar makan, tamu-tamunya juga baru ikut makan. Sudah tenang, gara-gara makan aja gitu loh. Kok jadi ribut-ribut? Allah musta'an. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ikhwan ya. Itu yang namanya fitnah barakallahu. Dari perkara yang kecil bisa jadi besar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil terkait dengan jamuan terhadap tamu. Yang pertama adalah jawazu dhahabi man indahu daif. Jawazu dhahabi man indahu daif ila ashghalihi wa masalihihi idha kana lahu man yakumu bi umurihim. Ya. Barakallahu fikum. Bolehnya tuan rumah pergi meninggalkan tamu ketika dia ada kesibukan, ketika dia memiliki kemaslahatan yang jauh lebih penting, yang jauh lebih darurat. Gitu ya. Barakallahu fikum. Apabila ada ya, pihak keluarganya yang mewakili dia. Barakallahu fikum. Ya. Boleh dia pergi sebagaimana kasusnya Abu Bakar. Beliau tinggalkan tamunya karena ada putranya Abdurrahman yang siap menjamu tamu. Karena ini urusan penting, ya. Ada rapat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Ayo kan ya. Misal contoh yang lain gitu ya. Anda sedang menjamu tamu barakallahu fikum, tayyib. La qadarullah barakallahu fikum, anak Anda yang kecil tabrak motor. Gitu ya. Barakallahu fikum. Pas lagi menjamu tamu yang kecil tadi tabrak motor, ya sudah. Barakallahu fikum. Anda punya anak laki-laki, pesan. Iya. Tayyib. Li, itu tamu kita tolong diurusi ya. Bapak tinggal sebentar, ini adik. Iya. Kecelakaan, bapak mau ke sana dulu ngurusi anaknya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu boleh. Kemudian faedah yang kedua, barakallahu fikum, yanbaghi lidhaifi alla yamtani'a mimma aradahu al-mudayyif min ta'jili ta'am wa taksirihi wa ghairi dzalika min umurihi. Sepantasnya, selayaknya seorang tamu tidak menahan ya dari apa-apa yang diinginkan oleh tuan rumah ketika dia menyuguhkan makanan atau memperbanyak makanan atau pelayanan-pelayanan yang lain. Diharapkan sang tamu tidak menolak. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ketika disuguhkan makanan, dipersilakan untuk makan, makan. Ikhwan ya. Ayo barakallahu fikum. Ketika barakallahu fikum disiapkan kamar gitu ya untuk istirahat, monggo tafadhol. Iya. Istirahat di sini, barakallahu fikum. Sudah, nikmati. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Walaupun mungkin ya makanannya barakallahu fikum ya tidak begitu cocok gitu ya. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin ruangan yang disiapkan ya tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Barakallahu fikum. Itu adab dia. Menjadi seorang tamu ketika dilayani oleh tuan rumah ya dimanfaatkan jamuan tadi. Barakallahu fikum. Illa kecuali ayya'lama annahu yatakallafa ma yashukku alaihi ya ma yashukku alaihi haya'an minhu. Hayaan minhu fayamna'uhu birifqin. Fayamna'uhu birifqin. Kecuali kalau dia mengetahui tuan rumah ini yatakallaf ya, terlalu merepotkan dirinya, terlalu memberatkan dirinya dengan sesuatu yang yasyukku alaih, membuat dia apa? Berat. Barakallahu fikum. Hayaan minhu, karena tuan rumah ini merasa apa? Malu. Ya, barakallahu fikum. Baik. Ya, dari misalnya posisi Anda sebagai seorang guru, seorang ustaz, ya, bertamu ke murid, ke rumah murid Anda. Gitu ya. Tentunya apa? Wah, dia luar biasa. Ya, Anda tahu si fulan ini masyaallah. Ya. Ya, maisyahnya ya bisa dibilang barakallahu fikum dia di bawah standar, gitu ya. Ketika Anda datang ke rumah dia, itu makanannya masya Allah, ya, luar biasa, di luar dugaan, gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa bagi Anda untuk menolak dengan baik. Barakallahu fikum. Kelihatan dia agak kerepotan, agak kewalahan, ya sudah jelaskan. Ya, sudahlah, ya akhi, enggak usah repot-repot. Iya. Biasa saja, nah enggak lama-lama cuman ya paling air putih saja. Gitu ya. Oh, enggak usah ini sudah kami siapkan. Enggak usah repot-repot. Iya. Sederhana saja. Barakallahu fikum. Baik. Dengan baik. Kalau dia tahu tuan rumah barakallahu fikum itu sangat merepotkan dirinya, barakallahu fikum sangat memberatkan dirinya. Wa mata syakka lam ya'tarid 'alaihi wa lam yamtani'. Ya, wa mata syakka lam ya'tarid 'alaihi wa la yamtani'. Namun apabila tamu tadi, kita sebagai tamu ragu ya, dia ini takaluf atau tidak, barakallahu fikum, maka la yamtani. Ya, dia tidak perlu menahan dirinya, barakallahu fikum. Tayyib. Fakat yakunu lil mudayyif udhran au udhrun au ghardun fi dhalika la yumkinuhu idharuhu. Barakallahu fikum. Ya. Karena bisa jadi barakallahu fikum tuan rumah punya uzur, punya alasan yang tidak mungkin dia tampakkan. Ya. Fatalhaquhu almasyaqqatu bimukhalafatil adyaf. Fatalhaquhu almasyaqqatu bimukhalafatil adyaf. Barakallahu fikum. Ya. Kama jara fi kisati Abi Bakar, sebagaimana yang terjadi pada kisahnya Abu Bakar. Ya. Namunnya ini cuma menduga saja, jangan-jangan ini makanan terakhir malam ini. Gitu ya. Dia tidak di atas keyakinan, ragu sehingga dia menolak. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga kata beliau kalau ragu ya sudah, enggak usah ditolak. Dinikmati saja barakallahu fikum. Baik. Karena kalau kita menolak itu akan apa? Semakin memperberat. Iya. Tuan rumah, kenapa enggak dimakan makanannya ini? Iya. Apa enggak enak, apa enggak pas atau gimana, sehingga kepikiran nanti tuan rumahnya barakallahu fikum, ya. Kalau tidak dinikmati barakallahu fikum. Tayyib. Faedah berikutnya barakallahu fikum adalah wa fihi hamlul mudayyif al-mashaqqata ala nafsihi wa fihi hamlul mudayyif al-mashaqqata ala nafsihi fi ikrami dhaifihi. Barakallahu fikum, ya. Yaitu tuan rumah memikul beban untuk dirinya dalam rangka memuliakan tamunya. Gitu ya. Artinya barakallahu fikum, ketika Anda dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama kemaslahatan Anda, yang kedua kemaslahatan tamu. Contohnya pada kasus Abu Bakar. Beliau sudah sumpah enggak mau makan malam hari itu. Sehingga ada beban apa? Sumpah. Tamunya juga demikian, sudah sumpah tidak mau makan kalau Abu Bakar tidak makan. Barakallahu fikum. Sehingga antara Abu Bakar dan tamu masing-masing punya apa? Tanggungan sumpah. Gitu ya. Kalau ngotot-ngototan ya sudah. Barakallahu fikum. Sehingga Abu Bakar karena kasihan dengan tamunya, iya. Daripada tamunya yang barakallahu fikum memikul beban kafarat sumpah, beliau lebih memilih beliau saja. Iya. Beliau yang biar beliau yang memikul beban kafarat sumpahnya. Ya sudahlah. Iya. Mana makanannya, bawa sini. Bismillah. Gitu ya. Sehingga beliau lebih barakallahu fikum mengedepankan kemaslahatan tamu daripada kemaslahatan di dirinya. Barakallahu fikum. Ikhwan, ya. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Itu termasuk adab barakallahu fikum yang bisa kita ambil dari hadis atau kisahnya Abu Bakar radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan yang terakhir barakallahu fikum, ada catatan. Tayyib. Terkait dengan mukafa'atud diyafah. Ya, mukafa'atud diyafah. Terkait dengan membalas jamuan tamu. Barakallahu fikum. Yaitu an-nadhiyafah haqqun lidhaifi laisa ala sabilil mukafa'ah. An-nadhiyafah haqqun lidhaifi laisa ala sabilil mukafa'ah. Bahwasannya menjamu tamu itu adalah haknya tamu, bukan sebagai bentuk balasan. Ayuhan ya, gambarannya barakallahu fikum, kita menjamu tamu itu tidak melihat bagaimana sikap tamu terhadap kita. Gitu ya. Ketika yang datang fulan, iya, wah fulan ini kalau saya bertamu ke rumah dia, hah, la yukrimu, tidak memuliakan tamu. Iya. Barakallahu fikum. Kalau saya datang ke rumah dia, ya paling disuguhkan air putih saja. Gitu ya. Padahal ya di rumahnya di dalam banyak makanan. Gitu. Dia tahu fulan ini orang yang mampu, tapi ketika dia datang ke sana, iya. Ya barakallahu fikum tidak memuliakan. Sehingga ketika si fulan datang, dia memperlakukan yang sama, sudah suguhkan air putih saja. Gitu ya. Ketika istrinya mau membuatkan teh, kopi, wis enggak usah. Wong pelit iku. Wis air putih ae. Gitu ya. Barakallah. Sudah air putih saja. Barakallahu fikum. Tapi ketika yang datang kepada dia adalah orang-orang yang yukrimuhu, memuliakan dia ketika bertamu, maka dia akan membalas dengan yang serupa. Ini salah. Iya. Tidak benar. Barakallahu fikum. Karena yang namanya jamuan tamu itulah haknya tamu. Iya. Masalah dia ketika ingin menjamu kita seenaknya itu urusan dia. Iya. Namun ketika dia datang ke rumah kita, kita jamu sebaik-baiknya. Ya. Sehingga menjamu tamu bukan sebagai ajang balas dendam. Iya. Bukan sebagai ajang balas dendam. Menjamu tamu itu adalah barakallahu fikum sebagai bentuk iya kehormatan kita. Barakallahu fikum ya. Baik, disebutkan dalam hadis dari Malik ibnu Nadhlah. Malik ibnu Nadhlah, nun dha lam ta marbutah. Malik ibnu Nadhlah qala, ya Rasulullah, ara'aita rajulan nazaltu bihi falam yukrimuni atau falam yukrimni walam yaqrini Thumma nazala bi tayyib ajzihi bima sana'a am ukrihi tayyib. Malik mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau ada seseorang yang ketika saya singgah ke rumahnya, dia tidak memuliakan saya, dia tidak memberikan jamuan yang sepantasnya kepada saya. Iya. Kemudian ketika giliran dia mampir ke rumah saya, apa yang harus saya lakukan? Saya balas dia seperti dulu, hah? Atau saya berikan jamuan untuk dia? Qal, maka Rasul mengatakan ikrihi. Qal ikrihi. Rasul mengatakan, kamu jamu. Ya. Dijamu barakallahu fikum ya. Jadi bukan balas dendam barakallahu fikum. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dengan sanad yang sahih. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya hadis nomor 7364. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan yang terakhir barakallahu fikum adalah permasalahan al-jizah. Al-jizah. Al-jizah hiya ma yu'ta lidhaifi liyu'ana bihi ala safarih. Al-jizah itu adalah sesuatu yang Anda berikan kepada tamu untuk membantu dia melanjutkan perjalanannya. Itu termasuk adab. Gitu ya. Ketika ada tamu barakallahu fikum diberikan apa Ikhwan? Ya bingkisan. Ya. Yang bingkisan ini bisa digunakan untuk apa? Dia melanjutkan perjalanan. Sehingga dikasih bungkus gitu ya. Barang sudah selesai bertamu dikasih bungkusan. Nah, ini buat entah itu oleh-oleh gitu ya atau sesuatu barakallahu fikum. Termasuk adab. Gitu ya. Ketika ada tamu termasuk adab kita memberikan apa? Bingkisan atau bungkusan barakallahu fikum oleh-oleh. Anggaplah oleh-oleh itu termasuk adab barakallahu fikum. Iya. Tayib, ini dengan dasar barakallahu fikum hadis muttafaqun alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ajizu al wafda binahwi ma kuntu ujizuhum. Wa ajizu al-wafda binahwi ma kuntu ujizuhum. Ya. Berikanlah bekal untuk para utusan, tamu-tamu yang datang seperti apa yang aku berikan kepada tamu-tamuku. Barakallahu fikum. Ini hadis muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari hadis nomor 3053 3053. Kemudian Imam Muslim hadis nomor 1637. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, qalal ulama, berkata para ulama, hadza amrun minhu bi ijazatil wufudi wa dhiyafatihim wa ikramihim tatyiban linufusihim. Perintah dari beliau ini untuk memberikan bingkisan bagi para utusan dan jamuan dan memuliakan mereka untuk barakallahu fikum membersihkan hati-hati mereka. Wa targhiban li ghairihim, dan sebagai bentuk motivasi untuk selain mereka, minal muallafati qulubahum wa nahwihim, yaitu dari kalangan orang-orang yang memang butuh dilembutkan hatinya. Barakallahu fikum. Wa i'anatu ala safarihim, dan juga sebagai bantuan bagi mereka dalam melanjutkan perjalanannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dikatakan oleh Abu Ubaid, yatakallafa lahu fil yaumil awwal bil birri wal iltaf. Seorang tuan rumah barakallahu fikum, pada hari pertama dia menyambut tamunya dengan kebaikan dan kelembutan. Wa fi tsani wa tsalits, pada hari kedua dan hari ketiga yuqaddimu lahu ma hadarahu wa la yaziduhu ala adatih. Maka dia menyuguhkan makanan yang menjadi adat kebiasaan rumahnya dan dia tidak menambah sesuai dengan kebiasaannya. Jadi pada hari pertama ya istimewa gitu ya. Barakallahu, mungkin dia biasanya sehari makannya barakallahu fikum lauk tempe sambal terasi gitu ya. Barakallahu fikum, ya ketika datang tamu ya agak naik sedikit gitu ya. Barakallahu fikum, dikasih apa? Lauk ikan asin sama kecap. Gitu ya. Barakallahu fikum, atau ya ada sayurnya barakallahu fikum. Untuk hari kedua, hari ketiga ya sudah balik lagi seperti hari-hari biasanya yang dia makan barakallahu fikum. Itu kata Abu Ubay. Thumma yu'tihi ma yajuzu bihi masafata yaumin wa laila. Setelah tamunya pamitan, dia memberikan sesuatu yang membuat tamu tadi bisa melalui perjalanannya, yaitu bekal sebanyak satu hari satu malam. Waktu sama al-jizah, ya, bekal yang diberikan ini diistilahkan dengan yang namanya jizah. Barakallahu fikum. Ya, wahya qadra ma yajuzu bihi al-musafir min manhalin ila manhal. Yaitu bekal yang kadarnya itu sebagaimana seorang musafir bisa memanfaatkannya dari satu tempat, ya, berteduh persinggahan ke tempat persinggahan yang lainnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Dan ini barakallahu fikum ya bi qadri al istita'ah. Gitu ya, sesuai dengan kadar kemampuan. Ya kalau di rumahnya sudah habis, ya yang jamuan itulah yang akhir, enggak ada lagi yang bisa dia berikan untuk tamunya, ya sudah. Gitu ya. Minta maaf saja kepada tamunya, ya. Nyuwun ngapunten nggih. Gitu ya. Mohon maaf enggak ada oleh-oleh, enggak bisa ngasih sesuatu, ya. Barakallahu fikum. Insyaallah akan dipahami oleh tamunya. Barakallahu fikum. Itu termasuk adab, ya. Kalau kita punya barakallahu fikum ada sesuatu yang lebih, maka dibawakan untuk tamu tadi barakallahu. Termasuk adab. Ya, termasuk ikramul duyuf. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.